Stop beating answer human semua yang terjadi biar terjadi hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Tetapan Tuhan sudah ditetapkan.